Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أبنائي الطلبة حفظكم الله, kita akan melanjutkan pelajaran Sahih Al-Bukhari bab As-Salatu Minal Iman. Babu As-Salatu Minal Iman wa qawlillahi ta'ala wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum ya'ni salatakum indal bait. Bab as-salatu minal iman, salat termasuk dari iman. Ya, kita ingat bahwa kita sedang membahas kitabul iman. Ya, ini semua adalah khisal al-iman, amalan-amalan atau hal-hal yang termasuk bagian daripada iman. Dan as-salatu minal iman, amalan salat minal iman, termasuk dari iman. Wa qaulillahi ta'ala, firman Allah azza wa jal, wa ma kanallah liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah azza wa jal tidaklah pantas bagi Allah azza wa jal, atau tidak mungkin bagi Allah azza wa jal untuk liudhi menyia-nyiakan imanakum, iman kalian. Apa makna iman kalian di sini? Ya'ni salatakum indal bait, salat kalian di Baitullah. Ya. Di sini hal yang penting, dan nanti akan disebutkan kisah tentang ayat ini dan sababun nuzul terhadap ayat ini. Namun hal yang penting di sini, sebelum kita masuk dari penyebutan bab oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa salat minal iman ini dalil yang sangat kuat bagi ahlus sunnah wal jamaah bahwa al-amal minal iman, karena salat adalah apa? Ucapan dan perbuatan, ya kan? Apa definisi salat? Ya. Definisi salat adalah apa? Ibadah muftatahah bi at-takbir. Ibadah atau al-aqwal wal af'al. Ya, muftatahah bit-takbir wa mukhtatamah bit-taslim. Suatu ibadah yang terdiri dari perbuatan dan perkataan. Muftatahah yang dibuka dengan takbir, mukhtatamah ditutup dengan taslim. Ya. Jadi di situ suatu ibadah yang terdiri dari aqwal dan af'al. Aqwal seperti takbir, kemudian bacaan surat, bacaan tasbih dan lain-lain. Af'al berdiri, qiyam, ruku', sujud, tasyahud, duduk tasyahud dan seterusnya. Nah, jadi kalau begitu ini menunjukkan bahwa termasuk dari iman adalah perbuatan dan perkataan. Ya. Berbeda dengan siapa? Kelompok siapa? Siapa yang menafikan dari iman itu amal? Ya, siapa? Imam? Kelompok yang mengatakan amal bukan termasuk iman. Siapa? Muhammad. Indak. Murji'ah. Ya, kelompok Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa amal bukan termasuk iman. Nah, ini bantahan bagi mereka. Ini bantahan bagi mereka. Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan ini juga mengandung bantahan bagi Murji'ah bahwa amal termasuk iman, tidak seperti kata Murji'ah. Dalilnya apa? Ini. Allah mengatakan dan tidaklah mungkin bagi Allah menyia-nyiakan iman mereka. Apa iman mereka? Salat mereka. Ya, jadi yang dimaksud dengan iman di sini sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis adalah salat. Kalau begitu Allah menamai salat dengan iman. Kalau begitu amal termasuk iman. Nah, jadi kita bisa membantah kelompok Murji'ah dengan ayat ini. Ya, kita membantah kelompok Murji'ah dengan ayat ini. Dengan kata lain, ini adalah dalil yang kuat bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal menetapkan amal minal iman. Baik, kita masuk pada hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr ibn Khalid. Amr ibn Khalid Abu Hasan Al-Harrani, ini sudah pernah lewat pada hadis berapa? Hadis yang ke-12. Ya. Hadis it'amut ta'am minal Islam. Hadis yang ke-12 pernah kita lewati rawi ini, guru Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Amr bin Khalid Abu Hasan Al-Harrani At-Tamimi. Derajatnya thiqatun, akhrajalahu Al-Bukhari wa Ibn Majah. Thiqatun akhrajalahu Al-Bukhari wa Ibn Majah. Ya. Akhrajalahu man? Al-Bukhari wa Ibn Majah. Jadi kalau kita mencari nama Amr bin Khalid di kitab Sunan Abu Dawud, akan kita temui apa tidak? Nafis? Tidak. Kalau kita cari di Ibnu Majah akan dapat? Iya, begitu. Jadi Amr bin Khalid telah meriwayatkan dari beliau atau telah meriwayatkan hadisnya Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Qala haddatsana Zuhair. Zuhair ibn Muawiyah. Zuhair ibn Muawiyah Abu Khaythamah Al-Kufi. Zuhair ibn Muawiyah Abu Khaythamah Al-Kufi. Thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun. Akhraja lahu al-jama'ah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Qala haddathana Abu Ishaq. Abu Ishaq Abdul Malik. Ini kunyah apa lakab namanya? Kunyah Abu Ishaq. Baik, namanya siapa Abu Ishaq? Namanya adalah Amr bin Abdullah Al-Hamdani As-Sabi'i. Amr bin Abdullah Al-Hamdani As-Sabi'i. Ya, jadi sering dikenal dengan kunyahnya beliau, ma'ruf bi kunyati. sering disebut Abu Ishaq As-Sabi'i, itu yang ma'ruf, ya, yang masyhur. Sebutan apa? Abu Ishaq As-Sabi'i. Namanya Amr bin Abdullah Al-Hamdani. Amr bin Abdullah Al-Hamdani. Thiqatun mukthirun 'abidun. Thiqatun mukthirun 'abidun. Ya. Thiqah, terpercaya, mukthir apa kemarin? Banyak meriwayatkan hadis. 'Abidun ahli ibadah, ya. 'Abidun ahli ibadah. Tapi ikhtalata bi akhirih. Ikhtalata bi akhirih atau ikhtalata bi akhara. Dia ikhtilat di akhir hidupnya. Apa makna ikhtilat? Kita pernah sebutkan, yaitu hafalannya kacau, ya, karena umur mungkin sehingga hafalannya kacau. Jadi termasuk rawi yang apa? Mukhtalitun. Nah, sekarang menjadi masalah ini dalam sanad ini, ya. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari seorang rawi yang akhirnya mukhtalit. Apa yang mesti kita lihat kalau rawi ini mukhtalit? Apa yang kita pelajari kalau rawi ini mukhtalit? Apa yang mesti kita lihat dalam sanad ini kalau ada seorang rawi yang mukhtalit? Yang meriwayatkan Al-Bukhari atau siapa? Muridnya. Apakah meriwayatkan sebelum ikhtilat atau setelahnya? Naam, ya. Nah, ini kalau ada rawi yang mukhtalit seperti ini, maka dipelajari muridnya. Siapa di sini muridnya? Zuhair bin Muawiyah. Apakah Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan qabla al-ikhtilat atau ba'da al-ikhtilat? Apakah meriwayatkan sebelum ikhtilat, sebelum kacau hafalannya, atau meriwayatkan ba'da al-ikhtilat? Ya, ini harus kita pelajari. Baik. Sebelum kita pelajari untuk kitab Sahih Bukhari, ya, kita mesti husnudzan dulu. Tidak mungkin Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kondisi lemah karena ikhtilat rawinya. Kenapa? Karena Bukhari sudah mensyaratkan hadis ini harus sahih, terutama yang musnad seperti ini. Ini namanya usul, ya kan? Usul ini pokok-pokok hadis dalam Bukhari, diriwayatkan dengan sanad yang lengkap, usul. Enggak mungkin Bukhari, Al-Bukhari rahimahullah, meriwayatkan hadis yang dhaif karena ada ikhtilat. Kenapa? Karena judul kitabnya sudah apa? Al-Jami', As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar. Ada kata-kata apa? As-Sahih. Beliau mensyaratkan As-Sahih. Ya, jadi mesti beliau rahimahullah, ya, mencari sanad yang sahih walaupun ada rawi yang mukhtalit. Itu husnudzan kita di awal kali karena ini Sahih Bukhari dan beliau seorang ulama besar yang mengetahui kondisi para rawi. Ya, ini harus kita tetapkan dulu dalam diri kita, husnudzan kita kepada beliau rahimahullah. Begitu pula Muslim, khusus dua ini dalam kutubus kita tentunya, ya. Kemudian sekarang kita lihat apakah Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan qabla al-ikhtilat atau ba'da al-ikhtilat. Bagaimana kita mempelajarinya? Nah, di sini sudah ada kitab-kitab yang khusus menyebutkan itu, ya. Tentunya mempelajari dengan membaca biografinya yang luas, ya. Cuma ada yang lebih ringkas, kitab yang menyebutkan tentang para rawi yang ikhtilat. Siapa yang meriwayatkan sebelum ikhtilat? Siapa yang meriwayatkan ba'da al-ikhtilat? Ya. Beberapa kitab di antara yang cukup mencakup dalam bab ini, suatu kitab yang berjudul Al-Kawakibu An-Nayyirat, ya. Fi Al-Kawakibu An-Nayyirat, itu judul besarnya. Kalau tidak salah lanjutannya Fi Dikri Al-Mukhtalitina Minar Ruwati Thiqat. Kalau tidak salah begitu lanjutan judulnya. Tapi judul besarnya Al-Kawakibu An-Nayyirat, ya, karya Ibnu Kayyal. Penulisnya masyhur dengan sebutan Ibnu Kayyal. Nama kitabnya apa? Al-Kawakibu An-Nayyirat. Ya. Nah, di situ antum akan lihat satu persatu siapa namanya. Amr bin Abdullah Al-Hamdani Abu Ishaq As-Sabi'i. Lihat di dalam kitab itu. Nah, akan kita dapati biografi beliau secara singkat. Kemudian akan kita dapati man rawa anhu qabla al-ikhtilat. Siapa rawi-rawi yang meriwayatkan sebelum ikhtilat dan siapa yang meriwayatkan ba'da al-ikhtilat. Nah, ini kitab sangat membantu kita. Ya. Baik. Yang kedua, ya tentunya kalau Sahih Bukhari kita lihat ke syarah ya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau juga sangat perhatian dengan sanad-sanad hadis. Beliau juga akan menyebutkan hal ini. Nah, ternyata Zuhair bin Muawiyah ini termasuk yang rawa anhu ba'da al-ikhtilat. Ya, ternyata Zuhair bin Muawiyah termasuk yang meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i ba'da al-ikhtilat, setelah ikhtilat. Berarti sanad ini ada kelemahan, ya kan? Kenapa? Karena dia meriwayatkan setelah ikhtilat. Setelah hafalan Abu Ishaq kacau. Nah, ini jadi masalah lagi. Masa Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanad yang seperti itu? Nah, perlu jawaban lagi, ya kan? Tentang hal ini dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, dalam syarahnya. Ya, beliau menyebutkan memang Zuhair meriwayatkan setelah ikhtilat. Tapi kata beliau, qad taba'ahu 'alaihi 'inda al-musannif Israil ibnu Yunus hafiduhu. Ya. Wa ghairuhu. Qad taba'ahu 'inda al-musannif. Qad taba'ahu 'alaihi 'inda al-musannif Israil ibn Yunus hafiduhu wa ghairuhu. Apa artinya? Telah taba'ahu 'alaih. Telah mutaba'ah, ya. Mutaba'ah, antum nanti yang belum belajar mustalah akan belajar apa arti mutaba'ah. Yang sudah belajar paham, ya kan? Jadi meriwayatkan juga bersama Zuhair rawi yang lain. Ya, yang menguatkan riwayat Zuhair. Yaitu siapa? Yaitu Israil bin Yunus, ya, hafiduhu, cucunya, cucu Abu Ishaq. Jadi Israil ibn Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i. Ya, Israil ibn Yunus ibn Abi Ishaq. Cucu Abu Ishaq, Israil bin Yunus. Nah, ini menemani Zuhair ibn Harb ibn Muawiyah dalam meriwayatkan dari Ishaq, Abu Ishaq As-Sabi'i. Wa ghairuhu, dan yang lain juga. Yang lain juga mendukung atau menjadi mutaba'ah bagi riwayat Zuhair ibn Muawiyah. Ya. Dan ini juga dalam riwayat Al-Bukhari, ya, entah di hadis keberapa, dari nomor-nomor yang nanti kita akan lihat itu. Ya, disitulah nanti akan, bila antum melihat akan didapati di sana riwayat yang lain, yaitu riwayat Israil bin Yunus dari Abu Ishaq. Baik. Jadi kalau begitu terjawablah iskal tadi. Terjawablah problem tadi adanya rawi yang mukhtalit. Kalau begitu sanad ini tetap sanad yang sahih, dan itulah yang kita yakini pada riwayat-riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Karena beliau memang sudah mensyaratkan kesahihan sanad. Nah, selanjutnya Anil Bara. Anil Bara. Al-Bara ibn Azib. Sahabiyun ibnu sahabiyin. Al-Bara bin Azib, seorang sahabat, putra seorang sahabat. Al-Bara bin Azib Al-Ansari. Sahabat Ansar Bara bin Azib Al-Ansari, sahabiyun ibnu sahabiyin radhiyallahu anhu. Baik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya kita baca matannya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinah, kana adalah beliau awal pertama qadima al-Madinah, datang ke Madinah, nazala ala ajdadihi, singgah pada kakek-kakek beliau, au qala ahwalihi, atau ahwalihi, saudara-saudara ibu beliau. Ya. Jadi Nabi SAW ternyata punya apa? Punya jalur kekerabatan dengan orang-orang Madinah. Jadi hijrah ke sana, di sana ada ya, jalur kekerabatan dengan orang-orang Madinah. Dari sisi kakek-kakeknya, karena dulu siapa? Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib itu kecilnya di Madinah, termasuk ya. Jadi termasuk dari jelas kakek-kakek Nabi SAW, ya kan? Kecilnya di Madinah dari keluarga sana. Ayahnya dari Makkah. Jadi ada hubungan dengan orang-orang Madinah secara kekeluargaan. Atau qala ahwalihi, atau qala akhwalihi, khal yani saudara-saudara dari arah ibu, minal ansar, dari kaum ansar, wa annahu shalla qibala baitil maqdis, dan bahwa Nabi SAW awal-awal datang ke Madinah, shalla, beliau salat, qibala baitil maqdis, ke arah baitul maqdis, yani kiblatnya baitul maqdis, bukan kiblatnya Al-Ka'bah yang di Makkah, tapi kiblatnya waktu itu di Baitu Al-Maqdis di Palestina. Sittata asyara syahran, selama 16 bulan. 16 bulan berarti 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun 4 bulan, hampir 1,5 tahun. Hampir 1,5 tahun. Au 17 syahran, atau 17 bulan. 16 atau 17 bulan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, menakjubkan beliau, yakni menyenangkan beliau, menakjubkan beliau, an takuna qiblatuhu, seandainya kiblatnya itu menjadi ke bait, qibalal bait, ke Ka'bah. Jadi beliau sebetulnya pengin ya, kiblatnya itu ke Ka'bah. Tapi karena mengikuti apa yang disyariatkan Allah Azza wa Jal, awal-awal ketika itu kiblatnya ke Baitu Al-Maqdis. Wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatul 'ashr. Dan bahwa beliau salat awal salat yang beliau lakukan di Madinah adalah salat Asar. Wa shalla ma'ahu qaum, dan sholat bersama beliau qaumun, suatu kaum, sebuah kaum. Fa kharaja rajulun, maka keluarlah seseorang, mimman shalla ma'ah, dari orang-orang yang sholat bersama beliau. Fa marra ala ahli masjidin, maka dia melewati penghuni masjid. Wa hum raki'un, sementara mereka sedang rukuk. Faqala, maka orang itu pun berkata, ashhadu billah, laqad sallaitu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah, fadaru kama hum qibala al-bait. Baik, jadi kita sebutkan di sini bahwa seseorang keluar dari orang-orang yang salat bersama beliau, kemudian melewati masjid, mereka dalam keadaan rukuk. Ya, jadi wahum raki'un, orang-orang itu dalam keadaan rukuk, dan orang yang lewat tadi mengatakan, aku bersaksi dengan nama Allah Azza wa Jal, sungguh aku telah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah, mengarah ke Makkah. Fadaru, maka jamaah sholat itu pun daru, berputar. Kamahum, sebagaimana mereka tetap dalam keadaan mereka, yakni tetap dalam keadaan sholat, ya, dan dalam keadaan rukuk. Kemudian mereka berputar qibalal bait, mengarah, menghadap ke Baitullah, Ka'bah. Wa kanatil yahud qad a'jabahum, dan adalah Yahudi, qad a'jabahum, sungguh telah menakjubkan mereka. Idh kana yusalli, di mana ketika Nabi salat, atau yaitu ketika Nabi salat qibala Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis, wa ahlul kitab, atau qibala Baitul Maqdis wa ahlul kitab, dan ahlul kitab yakni senang dengan itu. Falamma walla wajhahu qibalal bait angkaru dzalik, maka ketika walla beliau memalingkan wajahnya, yakni dalam salat qibalal bait, ke arah Baitullah Ka'bah, yakni maksudnya menghadap dan mengarah ke kiblat Baitullah Ka'bah, angkaru dzalik, orang-orang Yahudi dan ahlul kitab mengingkari hal tersebut. Qala Zuhairun, Zuhair mengatakan, haddatsana Abu Ishaq anil Bara fi hadithihi, mengabarkan kepada kami Abu Ishaq dari Al Bara dalam hadisnya ini, annahu mata 'ala al qiblah, bahwa ya dia meninggal pada al qiblah, kiblat, qabla an tuhawwal, sebelum dirubah, atau bahwa annahu dhamir, ini namanya, nampaknya dhamir syad, dhamir syad, fi hadithi hadha al-Bara mengabarkan dalam hadisnya ini bahwa, begitu ya, kita artikan bahwa mata 'ala al-qiblah, meninggal pada kiblat sebelum dipindahkannya, yakni kiblat yang ke Baitul Maqdis, qabla an tuhawwal, sebelum dipindahkannya, rijalun, orang-orang yang cukup banyak jumlahnya, wa qutilu, dan mereka terbunuh, yakni di masa-masa itu. Falam nadri ma naqulu fihim, maka kami tidak mengetahui, ma naqulu fihim, apa yang kami katakan tentang mereka itu, yakni kiblat telah dipindah, terus bagaimana dengan sholat mereka sebelum ini, mereka tidak tahu. Bagaimana mesti kami katakan? Bagaimana salat mereka yang selama ini salat ke Baitul Maqdis? Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayatnya, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah azza wa jalla akan menyia-nyiakan iman kalian. Yakni kalau begitu tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Kembali kepada hadis ini dari awal tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kedatangan beliau di Madinah, salat beliau menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni sangat berharap dan sangat suka seandainya kiblat itu ke Ka'bah. Disebutkan bahwa memang di awal-awal Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang mengikuti apa yang dilakukan ahlul kitab, karena mereka punya ilmu, ya kan. Tapi sekian waktu berjalan, justru diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Nah, sementara kiblat masih menghadap ke Baitu Al-Maqdis, sehingga Nabi berharap kalau kiblat itu dipindah ke Makkah, seperti yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah di awal juz yang kedua, ya kan, tentang perpindahan kiblat. Qad nara taqallubu wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra al-masjidil haram. Jadi Nabi banyak berdoa, memohon kepada Allah, mengharap pindahnya kiblat ke Ka'bah, dan akhirnya Allah kabulkan, fawalli wajhaka syatra al-masjidil haram. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa jadi ada 6 Nabi salat di sana, salat asar. Mungkin maksudnya awal salat di sini wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatul asr wa shalla ma'ahu qaumun. Ya, entah di sini awal salat di sini apakah setelah hijrah atau setelah dipindahkannya kiblat. Saya belum membaca syarahnya, khusus yang ini perlu dilihat ya. Wallahu a'lam. Al-muhim shalla ma'ahu qaumun. Salat bersama Nabi suatu kaum, kemudian seseorang yang dari salat bersama Nabi keluar dan dia melewati sebuah masjid, yakni masjid yang lain, tamarra ala ahli masjid. Setelah salat bersama Nabi, dia melewati suatu masjid. Ya. Penghuni masjid itu sedang salat juga, belum selesai salatnya. Mereka masih rukuk. Sementara orang tadi sudah sholat bersama Rasulullah dan ketika itu sudah dipindahkan kiblatnya. Ah, dia melewati orang-orang di masjid itu, kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Maka dia kabarkan kepada orang-orang yang sedang sholat itu. Wahum raki'un, faqala ashadu billah. Dia mengatakan, aku bersaksi dengan nama Allah, laqad shallaitu ma'a Rasulillah qibala Makkah. Saya sudah salat bersama Rasulullah menghadap ke Makkah. Ke Baitullah Al-Ka'bah. Nah, dia mengabarkan ke orang yang sedang salat di masjid itu. Sementara mereka masih rukuk. Nah, langsung mereka dengar, mereka paham dan mereka yakin ini berita benar. Akhirnya ketika sholat itu juga mereka langsung berpindah kiblatnya. Fadaru kamahum kiblal bait. Mereka berputar seperti tetap dalam keadaan sholat mereka, tidak membatalkan sholat dulu. Ya, berputar dan menghadap ke Al-Ka'bah, begitu. Ya, fadaruhum kiblal bait. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan apa, bahwa berita-berita mereka sangat diterima karena jujurnya mereka walaupun satu orang, ya, termasuk ini dalil qabul khabar al-wahid, dalil diterimanya khabar al-wahid, satu orang mengabarkan langsung diterima, diimani asal orangnya jujur, ya, tidak sebentar dulu lah kita selesaikan sholat kita, nanti kita bertanya benar apa tidak. Itu kalau pemberi kabarnya seorang yang tidak bisa dipercaya, ya. Tapi kalau pembawa beritanya itu orang yang shadiq, orang yang jujur, walaupun satu orang, walaupun dalam bab agama, ya, seperti ini kan bab besar, ya, berpindahnya kiblat, mereka langsung terima dan langsung diamalkan, ya, saat itu juga. Nah, ini jadi ada faedah apa? Qabul khabari al-wahid. Dalil ala anna khabar al-wahid maqbul. Dalil bahwa khabar satu orang bisa diterima asalkan shadiq. Ya, muslim shadiq. Kemudian juga di sini ada dalil bahwa para sahabat yakni begitu cepat melaksanakan apa? Perintah atau ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang cepat mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan, wa kanatil yahud qad ajabahum id kan yusalli qibala baitil maqdis wa ahlul kitab. Dan orang-orang Yahudi dan ahlul kitab telah menakjubkan mereka ketika Nabi SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis. Falamma walla wajhahu qibalal bait angkaru dzalik. Ketika Nabi berpaling dan menghadap ke Ka'bah, maka mereka mengingkari. Ya. Jadi mereka, orang-orang Yahudi, merasa apa? Bangga. Tuh lihat Muhammad saja kiblatnya ke mana? Kiblatnya kami juga. Karena orang Yahudi kiblatnya juga ke sana, ke Baitul Maqdis. Sehingga ketika Nabi dan muslimin menghadap ke sana, Yahudi merasa apa? Merasa bangga. Merasa benar tuh, Muhammad saja menyamai kami, mengikuti kami. Ya. Yeah. Nah, ketika Nabi SAW pindah, mereka marah, mereka mengingkari. Akhirnya juga di sini dalam bab perpindahan kiblat ini akhirnya muncul berbagai, sebetulnya berbagai omongan-omongan, yang Yahudi seperti itu, yang munafik bicara juga. Di antaranya yang diomongkan oleh orang-orang itu, ya ini yang benar yang mana, kurang lebih bahasa kitanya seperti itu ya. Kalau yang dulu yang benar, berarti sekarang salah ke Ka'bah, ya kan? Kalau sekarang yang benar, berarti yang dulu salah. Ya, terus bagaimana sholat mereka? Diterima apa enggak? Nah, ini akal-akalannya mereka ya, memunculkan syubhat, membuat kaum muslimin, ingin membuat kaum muslimin ragu. Padahal jawabannya mudah, ya kan? Yang dulu benar, yang sekarang benar. Yang dulu benar karena itu perintahnya ke sana memang waktu itu, ya sekarang pindah ke Ka'bah, itu yang benar. Ya, sesuai dengan perintah Allah, karena yang benar, yang sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal. Ya, dihapusnya kiblat ke arah yang Allah kehendaki, itu semuanya adalah perintah Allah Azza wa Jal. Kemanapun, ya, fa'inama tuwallu fathama wajhullah. Yang penting sesuai perintah Allah Azza wa Jalla. Semuanya benar. Nah, di sini juga ada suatu hal yang menjadi pertanyaan para sahabat, yaitu kata Al-Bara dalam hadisnya, annahumat, bahwa telah wafat pada saat kiblat ke Baitul Maqdis, ya, qabla an tuhawwal, sebelum dipindahkan, rijalun wa kutilu, banyak orang dan mereka terbunuh. Ya, kalau di sini disebutkan berapa? Hampir 2 tahun, ya, 1,5, ya kan? 1,5. Ya, 1,5. Hampir 1,5. Dalam rentang waktu itu kan ada orang yang meninggal, ada orang yang terbunuh. Ya. Terus bagaimana nasib mereka? Kok sekarang pindah ke Ka'bah? Terus bagaimana dengan sholat mereka yang dulu? Nah, di sini ada pertanyaan paling tidak, bagaimana nasib ibadah mereka dulu, diterima atau tidak, benar apa tidak. Nah, maka Allah turunkan, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Azza wa Jalla akan menyia-nyiakan iman mereka. Yang sedang dipersoalkan apanya? Puasanya atau zakatnya atau hajinya? Salatnya. Berarti tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni apa? Salat kalian. Ya, sekarang yang sedang dibicarakan adalah bab salat. Bukan bab zakat, bukan bab puasa, bukan bab haji. Tapi yang sedang dipertanyakan bab salat. Kemudian Allah katakan, tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni kalau begitu salat kalian. Jadi tafsiran iman di sini adalah salat. Ya. Dengan kata lain, Allah telah menyebut sholat dengan sebutan iman. Berarti as-sholatu min al-iman. Ya, paham ya? Nah, ini yang mesti dipahami dan ini menjadi dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab bahwa amal termasuk iman. Dan juga menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menyia-nyiakan ibadah mereka yang dulu benar. Sholat mereka diterima, ya, yang dulu benar, sholat mereka diterima. Baik, tidak akan disia-siakan, tidak akan dianggap tertolak, tidak. Semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jal selama terpenuhi rukun-rukun, syaratnya, niatnya benar. Baik, entum. Nah, naktabi bihadza al-qadar. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya nahfaz al-hadis, hadis yang sebelumnya, innad-dina yusrun, ya, innad-dina yusrun walan yushaddad-dina ahadun illa ghalabahu, fasaddidu waqaribu wa'abshiru wasta'inu bil-ghadwati war-rawhati wa syai'in minad duljah. Ya. Baik, dan hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, kalau ini dengan sanadnya mudah, ya. Yang hadis man qama ramadhan dengan sanadnya nampaknya mudah. Ismail bin Abi Wais dari Malik, dari Ibn Shihab, dari Humad bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Ya, mudah. Yang agak asing Ismail dan Humad bin Abdurrahman, lainnya ma'ruf. Malik, Ibn Shihab, Humad bin Abdurrahman, Abu Hurairah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.